mempelajari bahasa Arab itu adalah kewajiban bagi setiap muslim semampunya. Ya, jadi bukan fardu kifayah. Artinya kalau ada segolongan kaum muslimin yang sudah mempelajari, sudah selesai urusannya kan. Kalau Imam Syafi'i enggak. Setiap muslim wajib mempelajari bahasa Arab sesuai dengan kemampuannya. Ya, artinya setiap kita wajib mempelajari bahasa Arab. Ya, jadi kalau orang-orang yang mengambil pendapatnya Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, bahasa Arab ya hukumnya wajib. Ya, bagi setiap muslim, ya. Akan tetapi ya jumhur ulama bahwa apa namanya hukum mempelajari bahasa Arab ini ya fardu kifayah. Artinya kalau ada sekelompok kaum muslimin yang mendalami, yang menekuni bahasa Arab itu sudah cukup. Akan tetapi kita yang sebagai orang-orang yang senantiasa menuntut ilmu, maka seharusnya kita punya perhatian lebih terhadap bahasa Arab ini. Nah, karena bahasa Arab ini adalah merupakan bahasa yang sangat luar biasa sekali. Tidak pernah ada bahasa di muka bumi ini yang sedahsyat daripada bahasa Arab ini. Ya, kalau kata Al-Imam Asy-Syafi'i kalau tidak salah, beliau mengatakan bahwasanya orang-orang yang mengetahui bahasa Arab itu, ya, orang-orang yang mempelajari bahasa Arab itu mempunyai keutamaan yang sangat luar biasa sekali, ya. Nah, makanya dalam surah Yusuf ayat 2, ya, dalam Al-Qur'an surah Yusuf ayat 2, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun." Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa sesungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an, ya. Kami menurunkan Al-Qur'an dengan berbahasa Arab. Inna anzalnahu, sesungguhnya kami telah turunkan kitab ini yaitu Al-Qur'an, ya, Qur'anan Arabia. Ya, Arabia dalam keadaan berbahasa Arab. La'allakum ta'qilun, agar supaya kalian apa? Agar supaya kalian memahami, kalian mengerti. Ya, jadi satu-satunya bahasa yang bisa membahasakan Al-Qur'an ini di atas muka bumi ini agar supaya bisa difahami oleh semua manusia adalah Al-Qur'an, ya. Nah, menafsirkan ayat ini Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, beliau mengatakan wa dzalika li anna lughatal arab afsahul lughat. Karena sesungguhnya bahasa Arab itu adalah merupakan bahasa yang paling fasih. Jadi kita tidak pernah menemukan bahasa di atas muka bumi sefasih bahasa Arab. Ya, antum nanti kalau belajar bahasa Arab akan lihat bagaimana sastra-sastra, ya, adab-adab, ya, dalam bahasa Arab itu kita akan lihat bagaimana tingkat kefasihannya, ya, yang sangat luar biasa sekali. Nah, kita tahu dulu di zaman jahiliyah, ya, sebelum Islam ini datang, itu terkenal orang-orang Arab itu, masya Allah, mereka itu luar biasa tingkat kefasihannya, ya, sastranya itu mereka sangat luar biasa sekali. Ya, bahkan dulu di zaman jahiliyah ada, kalau kita kan suk itu pasar. Kalau dulu di zaman jahiliyah ada suk namanya suk Ukaz. Suk Ukaz ini bukannya memperjualbelikan baju, makanan dan lain sebagainya, kan, tetapi di situ apa? Di situ tersebarnya syair-syair. Karena mereka adalah pujangga-pujangga, adalah sastrawan yang sangat luar biasa sekali. Akan tetapi masya Allah, begitu Al-Qur'an turun, tidak ada satupun di antara mereka yang pernah bisa mengoreksi Al-Qur'an itu. Tidak pernah ada di antara mereka yang bisa menemukan titik kelemahan, celah daripada Al-Qur'an itu sendiri. Ya. Nah, bahasa yang dipergunakan oleh Al-Qur'an itu tentunya bahasa Arab. Makanya kata Ibnu Katsir rahimahullah, "Wa dzalika li anna lughatal Arab afsahul lughat." Karena sungguhnya bahasa Arab itu adalah merupakan bahasa yang paling fasih. Kemudian kata beliau, "Wa abyanuha wa ausauha." Yang paling gamblang, yang paling jelas. Ya, tidak ada bahasa yang sejelas bahasa Arab, terang benderang seperti matahari di siang bolong, tanpa ada awan sekalipun di langit. Ya, wa ausauha, dan bahasa Arab itu paling luas, ya, paling luas kosakatanya, paling banyak kosakatanya. Ada yang tahu enggak berapa jumlah kosakata dalam bahasa Arab? Hah? Ada yang tahu enggak? Kira-kira berapa? Kira-kira aja. 12,3 juta lebih. Ya. Antum tahu bahasa Inggris berapa yang kita elu-elukan, yang kita bangga-banggakan berapa? Ya, cuma sekitar kita 100 ribu kosa kata. Itu bahasa Inggris. Cuma sekitar 100 ribu kosa kata. Ya. Kalau bahasa Arab, ya, sekitar 12,3 juta itu lebih. Ya, kosa katanya. Ya, makanya Ibnu Faris rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, وَمِمَّا لَا يُمْكِنُ نَقْلُهُ أَلْبَتَّ. Di antara hal yang tidak mungkin dinukil seluruhnya adalah, ya, ini sedikit dari kosa kata dalam bahasa Arab kata beliau, ausafus saif, ya, yaitu kosakata as-saif, saif itu pedang, wal asad, kemudian singa, warumahi, dan apa namanya tombak, wa ghaira dzalika minal asma'i al mutaradifa, dan selain nama-nama yang kita sebutkan tadi yang bersinonim, artinya ada persamaan katanya yang sejenisnya, ya. Kata beliau, wa ma'lumu annal ajama la ta'rifu lil asadi asma'an ghaira wahid. Selain bahasa Arab, umumnya kalau kata asad misalnya singa, itu cuma satu kosakatanya. Atau kalau misalnya ada muradifnya, ada sinonimnya, taruhlah dua, tiga dan seterusnya, enggak banyak. Akan tetapi kata beliau bahasa Arab, fa amma nahnu, ya, adapun kita bahasa Arab, fanukhriju lahu khamsina wa mi'a ism. Ya, kita menemukan setelah kita cari gitu kan, kita cari kemudian kita tuliskan, kita temukan ada sekitar 150 nama untuk singa. Ya. Jadi sinonim dari kata singa kata beliau itu 150 kata. Kalau kita ada berapa singa selain singa apa, Pak? Ya, coba ya. Seharian kita cari, coba carilah 20 gitu. Sehari semalam mungkin enggak ketemu. Ya, bahasa Arab kata beliau 150 singa. Seperti biasa antum dengarkan kata asad ya, kemudian fahad ya. Fahad juga kan singa. Ya, kemudian haidar gitu kan dan seterusnya. Itu banyak. Ya, intinya kata beliau sekitar 150. Beliau mengatakan wa haddatsani Ahmad bin Muhammad bin Bundar, ya. Telah menceritakan kepadaku Ahmad bin Muhammad bin Bundar qala. Beliau berkata, sami'tu Aba Abdullah bin Khalawai. Aku mendengarkan Abu Abdullah bin Khalawai, ya, Al-Mahadhani yaqul. Beliau mengatakan, jama'tu lil asadi 500 ism. Ya, aku telah mengumpulkan sinonim dari kata singa itu sekitar 500 kata. Ada yang mengatakan sampai 600 kata sinonim dari kata singa, ya. Walil hayya 200, ular ada 200. Ya, antum tahu kata al-asal, madu, dalam bahasa Arab, itu sinonimnya sekitar 80 sinonim. Atau muradifnya sekitar 80. Kata al-hub, kata-kata cinta, ya, kata-kata cinta dalam bahasa Arab, itu sinonimnya, muradifnya itu lebih dari 60 kata. Ya, makanya orang-orang Arab, pujangga-pujangga Arab itu romantis-romantis. Karena kata cinta saja, mereka bisa punya sinonim sekitar berapa? 60 lebih. 60 lebih kata dari kata al-hub, dari kata cinta. Ya. Nah, hatta bahasa Inggris kalau antum mau tahu, ya, itu ada beberapa saduran yang nanti mungkin akan kita temukan satu persatu dari bahasa Arab. Ya, antum lihat aja lah ya bahwa mereka punya kosakata itu cuma 100. Sementara bahasa Arab lebih daripada 10 juta. Ya, itu menandakan bahwa di sana akan ada nanti saduran-saduran yang diambil dari kata dari bahasa Arab. Contohnya misalnya apa? Ada ini enggak? Ada spidol enggak? Ada Pak Eri. Ada. Tapi bahasa Inggrisnya nasi apa? Begini ya. Ya. Diambil dari kata aruz. Ya, diambil dari kata aruzun. Aruzun ini apa? Nasi. Taib. Bahasa Inggrisnya kopi apa? Kafi ya. Diambil dari kata kahwatun. Ya. Bahasa Inggrisnya bumi apa? Earth. Diambil dari kata ardun. Ya, wallahu alam bistawab. Ini sebagian yang anak ketahui. Ya. Tapi bahasa Indonesia, bahasa Melayu jangan tanya lagi. Ada sekitar 3000 lebih kosakata, ya. Iklan. Satu, nanti akan kita temukan satu persatu. Iklan. Ini bahasa apa? Indonesia. Dari mana? Jangan ngaku-ngaku ya. Ini diambil dari kata iklan. Iklanun. Ini ada peserta ahwat enggak? Ada peserta ahwat. Ahwat enggak bisa lihat ya. Sian. Iklanun. Ya. ini isim masdar dari kata kerja, akar katanya nanti akan kita pelajari ya. A'lana, a'lana, yu'linu, i'lanan. Ya, a'lana, a'lana artinya apa? Mengumumkan. Setelah mengumumkan, yu'linu sedang mengumumkan, i'lan pengumuman. Ya. Jadi kalau bahasa Indonesia biasanya yang kata ain itu biasa diganti dengan ka. Seperti misalnya ta'lim. Ya. Ta'lim, ini kita hapus saja ya. Kata ta'lim. Begini ya. Iya, taklim ya, majelis ta'lim, majelis bahasa Arab, taklim bahasa Arab. Ya, jadi tulisannya seperti ini. Ta'lim. Ta'limun. Ta'lim ini isim masdar dari kata kerja, ya, allama. Allama yu'allimu ta'liman. Ya. Allama artinya apa? Mengajarkan. Telah mengajarkan, sedang mengajarkan, pengajaran. Ya, banyak lagi, nanti akan kita temukan satu persatu. Ya, jadi intinya kalau antum mau tahu, dalam bahasa, apa namanya, dalam bahasa Melayu itu, ada sekitar 3.000 kosakata yang disadur dari bahasa Arab. Jadi ada sekitar 3.000 kosakata. Ya, taib. Ya, ini bahasa Arab ya. Nah, oleh karenanya, berkata Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, walisanul Arab awsa'u al-sina madhaban. Bahasa Arab itu adalah bahasa yang paling luas. Wa aksaruha al-fadhan. Dan yang paling banyak kosa katanya. Ya, paling banyak kosa katanya. Nah, kemudian kita lanjutkan tadi. Apa namanya perkataan Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala ketika menafsirkan surah Yusuf ayat 2. Inna anzalnahu Qur'anan Arabian la'allakum ta'qilun. Kemudian beliau melanjutkan wa aktsaruha ta'diya lil ma'ani allati taqumu bin nufus. Ya, serta bahasa Arab itu paling mengena ya dalam menyampaikan sebuah makna. Ya, jadi bahasa Arab itu adalah bahasa yang paling mengena ketika menyampaikan sebuah pesan. Ketika menyampaikan sebuah kalimat. Ya. Contoh misalnya enggak usah jauh-jauh, ini contoh kecil dan banyak lagi dalam Al-Qur'an. Antum buka surah Al-Baqarah ayat 223, ya. Ini contoh kecil aja ya, banyak yang lainnya, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, nisaukum, siapa yang menghafal? Harsun lakum. Ya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, fa'tu harsakum anna annasyitum. Taib. Allah Subhanahu wa taala dalam berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 223, nisaukum istri-istri kalian, harsun lakum. Harsun ini kebun. Ya, kebun bagi kalian. Fa'tu, maka datangilah harsakum, kebun kalian, anna syi'tum. Ya, syi'tum dari terserah kalian. Ya, ana nggak tahu di tafsir, di terjemahan artinya apa di sini ana. Ya, apa di situ terjemahannya? Pak Heri buka nggak? Nggak ada terjemahan. Ada yang bawa terjemahan? Coba deh, ya. Nggak usah, ini aja anna syi'tum yang terakhir. Apa? Yang kamu sukai. Taib. Perhatikan ya. Ada enggak bahasa dengan satu kata dia bisa mendatangkan tiga makna sekaligus. Antum pernah dengar gak? Anna, coba kita lihat. Anna, sini aja ya. Baik, makna yang pertama Anna, kaifa, ya. Yang kedua, min aina. Yang ketiga, mata. Ya, apa artinya kaifa? Hah? Keadaan, bagaimana? Min aina? Dari mana? Mata? Coba kita lihat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, nisaukum harsul lakum. Nisaukum, istri-istri kalian harsul lakum. Ya. Sabar aja ya, nanti kita coba adakan insyaallah ya. Insyaallah dalam waktu dekat ya. Disimak aja dulu ya. Nanti insyaallah kedepannya nanti ada mic 2, mic untuk ahwat, 1 untuk ikhwan. Jadi bisa nanti bisa interaktif. Ahwatnya juga ikut interaktif ya. Baik. Sabar aja ahwat. Ya. Innallaha ma'as sabirin. Jadi nisaukum harsul lakum. Istri-istri kalian adalah kebun bagi kalian. Fa'tu harthakum, maka datangilah kebun kalian. Yang pertama maknanya kaifa. Kaifa syi'tum. Kaifa syi'tum. Bagaimanapun kalian kehendaki. Saya tanya sama antum. Kalau kebun kita, kalau kita mau datangi gimana pun kondisinya, terserah kan? Ya, benar enggak? Ya, jadi kata harthun, indah sekali Al-Qur'an itu. Ya. Nah, kalau kita punya kebun, ya, ada enggak orang rese sama kita? Antum kok datang ke kebun antum dengan guling-gulingan gitu, ada nggak yang rese? Hah? Ya biarin aja, kebun-kebun gua lah, ente mau ngapain gitu loh. Ya, itu yang pertama. Kemudian, min aina. Ya, min aina syi'tum. Dari mana saja yang kalian kehendaki. Kita punya kebun, ya. Taruhlah pintunya di depan, ya. Tapi kita mau masuk lewat belakang, ada yang protes nggak? Ada yang rese nggak protes? Loh, antum ngapain masuk kebun lewat belakang? Ya, yang jomblo nggak ketawa. Ya, paham gak maksudnya? Jadi dari mana saja yang namanya kebun kita, dari mana saja kita datangi, ya terserah kita, kebun-kebun kita gitu loh. Antum mau apa? Yang penting tidak menyalahi syariat kita, paham ya? Karena ada dari belakang juga menyalahi syariat, ya, dan itu dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mana yang ketiga? Mata, ya, mata. Kalau kebun kita mau datangnya siang-siang, habis maghrib, habis isya, ya dini hari, ada yang protes gak? Ya enggak lah, kebun-kebun kita terserah mau datang jam berapa aja, suka-suka saya dong, gitu kan, seperti itu. Nah, antum lihat, dengan satu kata, Al-Quran bisa menjabarkan tiga makna. Dalam waktu yang bersamaan. Kaifa anna syi'tum, kaifa syi'tum, min aina syi'tum, wa mata syi'tum. Ya, dan ini tidak ada bahasa yang seluas dan seunik bahasa Arab ini. Ya, makanya nanti kalau orang-orang yang mempelajari bahasa Arab itu, ya, adalah orang-orang yang insyaallah hatinya peka, ya, hatinya akan peka, karena demikianlah tabiatnya daripada bahasa Arab tersebut. Nah, maka kata Ibnu Katsir rahimahullahu taala, falihadza unzila asyraful kutubi bi asyrafil lughat. Perhatikan, oleh karenanya kata al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, maka Al-Qur'an diturunkan, ya, kitab yang paling mulia diturunkan dengan memakai bahasa yang paling mulia. Jadi di antara seluruh kitab yang sudah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an adalah bahasa yang paling mulia. Nah, demikianlah dengan bahasanya. Al-Qur'an diturunkan dengan bahasa yang paling mulia, yaitu dengan bahasa Arab. Ala asyrafir rusul. Ya, diturunkan kepada, ya, seorang rasul yang paling mulia. ya, dari semua rasul al-mursalin, Rasulullah adalah sayyidul mursalin. Rasulullah sallam adalah penghulunya para rasul, pemimpinnya para rasul, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah rasul yang paling mulia, manusia yang paling mulia, ya. Jadi Al-Qur'an diturunkan dengan bahasa apa namanya, Al-Qur'an yaitu kitab yang paling mulia, diturunkan dengan bahasa yang paling mulia dan diturunkan kepada rasul yang paling mulia di safarati asyrafil malaika, melalui perantaraan malaikat yang paling mulia, yaitu siapa? Jibril alaihi salam, ya. Kemudian wa kana dzalika fi asyrafi biqa'il ardi, dan Al-Qur'an diturunkan di lembah, di tanah yang paling mulia di atas permukaan bumi ini, yaitu di mana? Di Mekah, ya, di Mekah dan di Madinah, ya. Wa butriya inzaluhu fi asyrafi syuhuris sana wa huwa Ramadan, dan Al-Qur'an diturunkan, ya, mulai diturunkan pada apa namanya, bulan yang paling mulia dalam setahun, yaitu bulan apa? Bulan Ramadan. Maka kata beliau, fakamula min kulli wujuh, maka sempurnalah Al-Qur'an itu dari setiap sisi, ya. Ini sedikit yang perlu kita ketahui dari bahasa Arab ini, ya. Baik, mungkin kalau antum sudah bawa kitabnya, ya, dan kitab ini Al-Arabiyyah Baina Yadayk, ya, ini ada sekitar di buku satu ini ada sekitar delapan bagian. Jadi yang kita pelajari ini adalah buku satu jilid satu, ya. Nanti setelah ini ada buku dua jilid dua, demikian seterusnya, ya. Nah, ini Al-Arabiyyah Baina Yadayk ini disusun oleh beberapa orang ahli bahasa, ya, ahli bahasa di seluruh dunia. Kemudian kitab ini dipakai di lebih dari 100 negara, ya, 100 negara, dan dipakai di berbagai usia, pakai oleh anak-anak, kemudian sekolah, kemudian kampus-kampus, ya, kemudian majelis-majelis taklim, masjid-masjid, kemudian musala-musala, dipakai oleh banyak kalangan, ya. Jadi insya Allah buku ini sangat bermanfaat bagi kita. Tapi bagi yang sudah bawa kitabnya, antum bisa buka, ya, Al-Wahdatul Ula, ya. Kalau yang belum bawa kitab tapi sudah download juga, mungkin antum bisa buka, ya. Kita buka Al-Wahdatul Ula, ya. Al-Wahdatul Ula At-Tahiyatu wa At-Ta'aruf, ya. Taib, apa artinya Al-Wahdatul Ula? Apa artinya Al-Wahda? Al-Wahda itu artinya apa? Bagian, ya. Al-Ula itu artinya apa? Yang pertama, ya. Yang pertama, kalau dalam bahasa Inggris itu first, ya. Beda, ya, antara urutan, ya, dengan angka, ya. Kalau urutan yang pertama, kalau angka apa? Satu, itu beda, ya. Beda al-ula. Nah, al-ula ini adalah urutan, tartib, seperti kalau bahasa Inggris first, ya. Beda dengan one, ya. Kalau one angka, kalau first itu apa? Urutan. Nah, al-ula ini adalah urutan. Jadi al-wahdatul ula, ya, tapi al-ula ini adalah buat mu'annas, bukan untuk muzakkar. Kalau buat muzakkar, al-awwal, ya. Nanti insya Allah akan kita lihat. Al-wahda, Al-Wahda ini bagian, ya. Al-Ula, Al-Ula artinya apa? Yang pertama, ya. Baik, Al-Ula ini mu'annas, ya. Ini mu'annas. Nanti kalau mungkin levelnya ketinggian bagi antum, nanti di ini aja, ya. Ini karena ana sudah mulai masuk menerangkan ininya, ya, juga hukum-hukumnya, ya. Ini mu'annas, ya. Ini mu'annas. Jadi tartib, urutan, tapi dia mu'annas, Kalau yang muzakkar apa? Apa tadi? Al-awwal. Ya, al-awwalu. Ya. Siapa yang hafal ayatnya? Huwa. Huwa. Huwal awwalu wal akhiru. Nah, taib. Kenapa di sini huwal awwal? Kenapa di dalam ayat ini mempergunakan al-awwal bukan al-ula? Kenapa? Kenapa huwal awwalu? Kenapa bukan huwal ula? Karena huwa Allah, ya. Ini domir, ya. Ini pronon, kata ganti, ya. Huwa. Huwa ini apa? Siapa? Lafzul jalalah Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini Allah. Ya, Allah. Lafzul jalalah ini apa? Muzakkar apa muannas? Muzakkar, maka kita pakai huwal awwalu. Paham? Ya. Jadi sama, ini al-ula yang pertama, al-awal yang pertama. Cuma kalau yang ini muannas, kalau yang ini muzakkar. Peruntukannya maksudnya, ya. Ya, ini muzakkar. Muzakkarun. Taib. Sekarang di sini kenapa pakai al-ula? Kenapa pakai al-ula di sini? Kenapa bukan al-awwal? Naam, karena ini al-wahdatu, ini apa? Muannas, ya. Ini muannas, maka ini juga muannas. Nanti akan kita pelajari bahwa al-wahda ini namanya al-wahda ini namanya mausuf, kemudian al-ula ini namanya sifah. Jadi sifah wa mausufah. Nanti ada hukumnya, nanti aja, abaikan aja dulu. Ya, yang penting antum tahu. Ya, jadi kalau mausufnya, ya, posisinya dia muannas, maka sifatnya juga harus muannas, ya. Seperti huwal awwal, huwa mausufnya. Ya, yang disifati. Kemudian al-awwal adalah sifatnya. Ya, maka karena ini adalah muzakkar, maka ini juga apa? Harus muzakkar, ya. Baik, jadi al-wahdatu al-ula, ya, al-wahdatul ula. Al-wahda tadi apa? Al-wahda al-ula. Ya, jadi bagian yang pertama. Baik, kita lihat judulnya, ya. Judulnya At-Tahiyyatu At-Tahiyyatu wa, kalau yang wat-ta'aruf ini semua pada tahu ini. Wat-ta'aruf. Ya, ini judulnya, ya. Judulnya al-wahdatu al-ula ini adalah tahiyyatu at-ta'aruf. Apa artinya tahiyyah? Apa artinya tahiyyah? Naam. Ya, setiap saat kan kita baca, kan, setiap waktu sholat. Ya. At-tahiyyatu. Apa artinya tahiyyatu? Cuma kalau yang ini at-tahiyyah, ini apa? Ini apa? Mufrad. Iya, mufrad muannas, sahih. Mufrad ini mufrad. Mufradun. Apa artinya mufradun? Hah? Tunggal. Ya. At-tahiyyatu ini tunggal. Kalau yang dibaca at-tahiyyatu itu bukan tunggal, tapi apa? At-tahiyyatu. Kalau ini kan mufrad, kalau yang ini apa? Jam'un, ya. Ini jama'. Atau dalam bahasa kita apa? Plural. Ya. Yang dibaca yang mana? Yang ini apa yang ini? Dalam sholat, tahiyat. Yang ini apa yang ini? Hah? Yang pertama, ya, yang pertama apa yang kedua? Yang kedua. At-tahiyyatu apa artinya? Segala bentuk penghormatan. Ya. Kalau tahiyah ini apa? Tahiyah ini penghormatan gitu ya. Ya, at-tahiyah, tahiyah itu penghormatan. Kalau at-tahiyat ini jamaknya. Jadi segala macam bentuk penghormatan ya. At-tahiyatu lillah. Jadi segala macam bentuk penghormatan lillah. Hanya kita boleh persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini mufrad, kemudian ini jamak. Ya. Taib at-ta'aruf. Apa artinya ta'aruf? Pasti udah pada tahu ini ya. Jomblo aja tahu ini. At-ta'aruf ini berasal dari kata kerja. Ini namanya isim masdar. Ini isim masdar. Ya, ismul masdar. Ya. Dari kata kerja. Ini kan sudah isim. Ya, ini sudah menjadi isim. Ya, ini sudah masuk waktu ya. Sudah masuk waktu. Taib. Nanti kita lanjutkan ya sedikit ba'da azan ya. Azan dulu terus lanjutkan gitu biasanya. Ya, taib. Kalau masuk waktu silakan azan dulu, nanti kita lanjutkan sedikit setelah azan. Naam. Wallahu a'lam bishawab. Cukup, syukran. Kita lanjutkan ya. Taib. Ta'aruf isim masdar. Dari kata kerja, dari akar kata ta'arafa. Ya ta'arafu ta'arufan. Ya. Taib. Ta'arafa. Ya. Ta'arafa ini interaktif ya. Jadi interaksi. Jadi bukan dari satu pihak saja, akan tetapi dua belah pihak. Ya, wazannya, timbangannya nanti akan kita kenal dalam bahasa Arab wazan. Wazan itu tafa'ala. Ya. Ya tafa'alu dan seterusnya. Ya. Taib, ini nanti punya akar kata lagi. Dari kata apa? Dari kata arafah. Ini dasarnya ya. Kan ini kan sudah naik pengembangan ya. Arafah. Apa artinya arafah? Arafallah. Hah? Arif. Arafah itu artinya apa? Arafah mengetahui. Ini paling dasarnya ini. Ini timbangan akar kata yang paling dasar. Kemudian naik nanti bisa dinaikkan ke sini. Kalau sesuai makna yang kita kehendaki. Ya. Nah, ta'arafa dari kata arafah mengenal, mengetahui. Kalau ta'arafa itu saling mengenal. Ya, saling mengenal. Nah, ini kata kerja ini namanya masdar. Ini ta'aruf, jadi perkenalan. Makanya dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, li ta'arafu, ya, li ta'arafu. Ya, li ta'arafu. Ya, wa ja'alnakum syu'uba wa qabaila. Kata Allah Subhanahu wa taala, kami menjadikan kalian, ya, waja'alnakum syu'uba ya wa qabaila, jadi bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Kemudian Allah katakan apa? Li ta'arafu. Jadi di sini maknanya bukan untuk mengenal. Paham enggak? Karena kalau mengenal mengetahui ini katanya ini arafa, ini paling dasar. Ya. Tapi kalau saling interaksi ya, maka kita pakai apa? Li ta'arafu. Untuk saling kenal mengenal. Jadi bukan hanya ana yang mengenal antum, tapi antum juga mengenal ana. Ya, jadi saling mengenal. Itu namanya ta'arafa ya ta'arafu. Ya. Contoh lain misalnya untuk wazan ini, ya, contoh lain misalnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tahadu tahadu taha ya, kata Rasulullah SAW, tahadu tahabu. Apa artinya tahadu? Tahadu hadiah, tahu kan hadiah? Hadiah itu bahasa Arab bukan bahasa Indonesia loh ya. Ya, hadiah itu bahasa Arab bukan bahasa Indonesia. Ya, hadiah itu namanya pemberian. Kata Rasulullah SAW, ya, tahadu. Tahadu ini artinya apa? Saling ya. Jadi bukan cuma antum ngasih anak hadiah, terus anak nggak pernah ngasih antum hadiah gitu. Ya, tapi nggak juga tuh si fulan anak kasih hadiah mulu kok nggak pernah ngebalas, nggak seperti itu juga. Tapi ini tuntunan Rasulullah. Ya. Jadi ada interaksi antara muslim satu dengan muslim lainnya. Kata Rasulullah, tahadu, saling memberi, saling. Jadi si fulan memberikan hadiah ke si fulan ini lagi memberikan hadiah kepada si fulan. Besok gitu kan? Besok misalnya anak kasih antum martabak, ya. Besoknya lagi antum kasih anak Pizza Hut, ya agak gedean dikit gitu. Ya, itu saling memberi hadiah maksudnya, ya. Tahadu, jadi saling. Nah, apa namanya? Endingnya kata Rasulullah tuntunannya, kalau misalnya kita saling tahadu memberi hadiah, endingnya apa? Tahabu, saling mencintai. Itu seperti itu, ya. Coba kalau ada orang suka ngomongin kita, bawain makanan, luluh enggak hatinya? Luluh akhirnya saling mencintai. Nah, antum perhatikan di sini, at-ta'aruf ini isim masdar ya, isim masdar dari kata kerja. Kalau ini kata kerja, ini isim, ya. Nah, isim tanda-tandanya nanti akan kita pelajari juga bahwa di sini tahu dari mana kalau ini isim ada tandanya. Tandanya di sini kalau dia isim apa? Masuknya alif dan lam. Kalau dia tidak masuk alif dan lam, maka dia bertanwin seperti ini, ya, ta'arufan, ya, atau ta'arufun. Ya, seperti itu. Ya, jadi di sini al-wahdatul ula di bagian yang pertama ini kita akan mempelajari at-tahiyatu dan wat-ta'arufu. ya, wa ta'arufu, jadi tahiyat dan apa namanya saling jadi perkenalan ya. Baik, kita coba masuk ke ininya ya, ke apa, ke al-hiwarnya ya, atau muhadatsanya kalau dalam bahasa Inggris, conversation kalau di kita percakapan ya. Baik, kita lihat, perhatikan, dibuka bukunya ya. Al-ardu ya, al-hiwar al-awwal, al-hiwar al-awwal alif, dalam kurung itu alif, kalau di kita a ya, al-hiwarul awwal alif. Unzur wastami' wa'aid, nanti kita apa lihat maknanya satu persatu ya. Unzur wastami' wa'aid ya, Khalid, jadi percakapan ini, hadzal hiwar yaduru baina Khalid wa Khalil, jadi percakapan ini antara Khalid dan Khalil. Qala Khalid, assalamu alaikum. Khalil, wa alaikumussalam. Khalid, ismi Khalidun. Masmuka? Khalil, ismi Khalil. Khalid, kaifa haluka? Khalil, bi khairin walhamdulillah. Wa kaifa haluka anta? Khalid, bi khairin walhamdulillah. Baik, sekali lagi ya. Al-ardu, al-hiwar al-awwal alif. Unzur wastami' wa'id. Khalid, assalamu alaikum. Khalil, wa alaikumussalam. Khalid, ismi Khalid. Masmuka? Khalil, ismi Khalil. Khalid, kaifa haluka? Khalil, bi khairin walhamdulillah. Wa kaifa haluka anta? Khalid, bi khairin walhamdulillah. Ya. Ana butuh dua ikhwan, apa namanya, dua orang yang punya buku. Dibaca, satu jadi Khalid, satu jadi Khalil. Ya. Nah, tafadhal, siapa yang mau mulai? Nah, sama siapa antum? Hah? Nah, siapa yang mau? Nah, tafadhal. Angkat tangan aja yang mau ya. Nah, silakan. Nanti insyaallah. Nah, tafadhal. Taib, ana minta dari ahwatnya bawa buku enggak? Dua orang. Nah, silakan. Suaranya dikencengin aja. Nam, fadal. Taib, ya. Sekarang kita lihat mufradatnya ya, ma'anil mufradat. Jadi mufradatnya. Taib, siapa yang mau baca? Satu orang aja. Antum, antum baca. Antum punya buku nggak? Nah, ikra, ikra. Sendiri aja ya. Nah, silakan. Nah, Fadal. Nah, al-hiwar. Al-hiwar al-awwal. Nah, taib, stop dulu. Kif. Al-hiwaru artinya apa? Sinonimnya atau muradifnya al-muhadatsatu. Ya. Jadi al-hiwar ya. Al-hiwar sinonimnya, muradifnya kalau bahasa Indonesia sinonim, kalau bahasa Arab muradif. Ya, persamaan katanya. Al-hiwar sinonimnya al-muhadatsatu. Al-muhadatsatu kalau dalam bahasa Inggris conversation, kalau di kita apa? Percakapan. Baik, al-awwal. Al-awwal tadi apa? Apa artinya al-awwal tadi? Naam, al-awwalu. Taib, kenapa di sini al-awwalu? Kenapa al-hiwaru? Kenapa al-awwalu di sini? Kenapa bukan al-ula? Naam, karena al-hiwar adalah muzakkar. Berarti kalau ana pakai al-muhadatsatu berarti al-ula atau al-awwal? Naam. Jadi al-hiwarul awal, kalau pakai ini al-muhadatsatu al-ula. Kenapa? Kenapa al-ula? Karena al-muhadatsatu adalah mu'annas. Tandanya kalau dia mu'annas di sini apa? Naam, di belakangnya ada ta marbutoh. Ya. Jadi konde, ta-nya konde gitu. Ya, marbutoh. Ya. Taib, lanjut. Naam. Taib, unzur. Baik, apa artinya unzur? Apa? Lihatlah. Dalam bahasa Arab sama seperti bahasa Indonesia, ada yang disebut sebagai kata kerja. Ya. Kalau dalam bahasa Arab kalau dalam bahasa Indonesia kata kerja, ya. Kalau dalam bahasa Arab namanya fi'il. Ya, fi'ilun. Fi'ilun itu artinya apa? Kata kerja. Jamaknya fi'ilun mufrad, jamaknya af'alun. Ya. Baik, dalam bahasa Arab kata kerja itu ada tiga, ya. Yang pertama apa? Fi'lul madhi. Yang pertama, fi'lul madhi. Ya. Yang kedua, fi'lul mudhari. Yang ketiga, fi'lul ya. Fi'lul madi kalau dalam bahasa Inggris itu biasanya dikenal dengan past tense. Ya. Past tense, past tense itu yang udah lewat. Ya. Contohnya ra'aitu. Ya, ra'aitu saya telah melihat. Atau ra'a dia telah melihat. Ya, dia telah melihat. Atau kalau perempuan misalnya ra'at, dia telah melihat. Ya, kalau engkau perempuan telah melihat, ra'aiti. Kan seperti itu past tense. Ya, ini fi'il madi, ya. Kemudian yang kedua fi'il mudhari. Fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu kalau dalam bahasa Inggris itu present. Ya, sekarang. Jadi misalnya ana u'allimu. Sekarang ini saya sedang mengajar. Ya, ana u'allimu, saya sedang mengajar. Kemudian yang ketiga, ya, fi'il amr. Fi'il amr itu apa? Amr. Amr apa artinya? Perintah. Jadi kata kerja yang menunjukkan perintah. Nah, ini dia contohnya. Nah, tentu karena ini fi'il amr, pasti ada fi'il madinya sama fi'il apanya? Mudhari'nya. Ada yang tahu enggak fi'il madinya? Unzur. Apa? Nadhara. Nazara, ya. Kemudian fi'il mudhari'nya yanzuru. Ya. Kemudian fi'il amarnya unzur. Ya. Taib. Kalau setelah unzur, ya. Setelah unzur, nazara, yanzur, unzur, ini biasanya ada kata tambahan. Tambahannya biasanya ila, ya. Ini nanti akan kita temukan seperti ini. Jadi setelah fi'il ada fi'il-fi'il tertentu yang memakai tambahan seperti nazara ila, ya. Nazara ila. Innallaha la yanzuru ila. Ya. Dalam hadis innallaha la yanzuru ila ajsamikum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak melihat kepada bentuk badan-badan kalian. Ya, wala ila suwarikum, walakin yanzuru ila qulubikum. Ya, jadi nazara ila, anzuru ila, ya, anzuru ila sabura, saya melihat ke papan tulis. Unzur ila sabura, lihatlah ke papan tulis. Jadi ada tambahan ilanya, ya. Taib. Jadi ini fi'il amr artinya apa? Ya, artinya apa? Ya, lihatlah. Kalau dalam bahasa Inggris mungkin see gitu, ya. Jadi ini fi'il amr, lihatlah. Ya. Lihatlah. Baik, terus. Naam, wastami. Mama nastami? Naam, istami. Ista istami. Wastami' lima yuha, ya. Ya. Nah, sama. Ini juga fi'il apa? Ini juga fi'il amr. Ya. Ini juga fi'il amr. Dari kata kerja istama'a yastami'u. Ya. Yas istama'a yastami'u. Idza quri'al Qur'ana fastami'u lahu wa ansitu. Ya, jadi istima' itu istima' beda dengan sami'a. Tapi asalnya dari sami'a juga, sami'a biasa kan dengar kan? Sami'a, sami'a. Sami'a artinya apa? Mendengarkan. Mendengarkan itu biasa. Sepintas mendengarkan sepintas. Tapi kalau istima', istima' itu naik, naik tingkatannya. Jadi sami'a mendengarkan, naik tingkatannya jadi istima' itu jadi mendengarkan sambil memperhatikan. Ya. Kayak dalam Al-Qur'an kan dipakai wastami' kan? Ya. Apa namanya? Jadi istami' ini bukan cuma didengarkan saja tapi disertai dengan penghayatan seperti itu. Nah, disertai dengan perhatian. Jadi kalau sami'a mendengar itu hanya mendengarkan saja, ya. Taib istami, kemudian lanjut. Wa a'id. Apa artinya a'id? Iya, ulangi. Itu juga fi'il fi'il apa? Fi'il fi'il amr. Taib, sampai jam berapa ya biasanya kalau kajian? Ya, enggak, kita belum sholat isya sana. Sampai jam berapa? Maksimalnya jam 8. Jam 8, enggak apa-apa. Iya, jam 8. Nah. Taib, yang udah-udah aja, seperti yang udah-udah aja. Taib, kita lanjutkan. 6, Iqra. 6. Assalamualaikum. Apa artinya assalamualaikum? Masih ada yang belum tahu artinya assalamualaikum? Iya. Apa? A'id. A'ada yu'idu. A'ada. A'ada yu'idu. Ya, kemudian a'id. Ya, a'ada, dia telah mengulangi. Yu'idu, dia telah mengulangi. Dia sedang mengulangi. A'id, ulangilah. Ya. Ini semua untuk perintah untuk satu orang laki-laki. Ya, nanti untuk perempuan lain lagi. Karena sekarang kita belajar yang laki-laki dulu. Percakapan alif ini buat laki-laki. Nanti ada khusus untuk perempuan lagi. Di bawahnya yang B, yang Ba insyaallah. Ya. Jadi ada yu'idu a'id. Ya, taib. Lanjut. Assalamualaikum tadi ya. Apa artinya assalamualaikum? Jangan-jangan masih ada yang belum tahu artinya lagi. Assalamu alaikum, ya. Apa artinya? Assalam, apa artinya salam? Keselamatan. Alaikum atas kalian, ya. Ini maknanya secara letter letter, ya. Tapi ya antum juga harus tahu ya bahwa ada makna-makna assalamu alaikum seperti yang diucapkan oleh para ulama. Seperti misalnya kalau tidak salah Sufyan bin Uyainah rahimahullahu taala. Beliau mengatakan bahwa makna daripada assalamualaikum itu, ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maknanya adalah ya anta minni salim. Itu maknanya. Apa artinya anta minni salim? Anta minni salim, engkau dari aku atau engkau dari gangguanku selamat. Ya, itu maknanya. Makanya orang kalau paham maknanya salam, ya, setelah itu tidak akan ada saling menzolimi. Karena misalnya gini, ana kan ketemu sama antum. Ana bilang sama antum, assalamualaikum. Artinya apa? Ana memproklamirkan bahwa insya Allah setelah salam ini, antum aman dari kezoliman ana. Antum aman dari lisan ana. Antum aman dari gangguan tangan ana. Antum aman dari kezoliman ana. Itu kalau orang tahu maknanya. Kalau kayak kita kan sekarang, assalamualaikum. Habis itu, tahu gak tusuk itu tuh? Ahwat itu tuh. Itu kemeja apa gamisnya tuh udah 2 minggu enggak dicuci-cuci tuh. Padahal baru aja assalamualaikum. Katanya engkau aman dari gangguan lisanku. Tapi baru aja lewat ahwatnya dibilang itu ahwat tadi tuh. Itu 2 minggu tuh gamisnya enggak dicuci-cuci tuh. Ana tahu persis. Padahal baru aja bilang apa? Assalamualaikum. Jadi tidak sesuai dengan apa yang diucapkan. Jadi kalau kita mengatakan kepada saudara kita assalamualaikum, ya, kita proklamirkan bahwa anta minni salim. Engkau dari segala macam gangguanku engkau aman. Ya, jadi tenang kan? Nah, yang menjawab juga seperti itu, waalaikumsalam. Engkau juga aman dari dari aku, dari gangguan lisanku, dari kezalimanku, dari gangguan anggota badanku dan seterusnya. Ya, jadi itu maknanya, diantara maknanya menurut Sufyan bin Uyainah rahimahullahu taala. Ya, baik, lanjut. Naam. Terus Naam. Baik, ismi, ya. Ini agak berat ininya ya. Nanti kalau ada yang mau hapus ini habis dipakai, itu biasanya pakai minyak telon, kalau nggak minyak telon ya, itu cepat gitu. Ya, taib. Ismi. Ya, perhatikan ya, ismi. Ismi dari kata ismun, kemudian apa? Isim dan isim dan apa? Ada alia, ya, ada ya di sini ya, ada ya. Ya, ini namanya yaul mutakallim, yaul mutakallim, yaul mutakallimi, ya. Jadi dari ada dua di sini ya, ismi dari kata ismun dan ya, ya al-mutakallim. Jadi digabungkan. Ismun artinya apa? Ya. Ismun artinya apa? Taib. Kalau yang ini apa artinya? Hati-hati ya mengucapkan. Ini apa bacanya? Baca. Is. Kalau belajar ilmu taj is ya, ismi. Kalau ini ismi. Kalau ini artinya apa? Iya, my name, nama aku. Kalau ini ismi. Iya, dosa saya. Ya, jadi dari kata ismun. Ya. Dari kata ismun kemudian ada ya lil mutakallim, ya. Ya di sini ya ul mutakallim namanya, ya. Ya ul mutakallim. Ya, ini yaul mutakallim. Nah, semua bisa dimasukkan isim, semua isim itu bisa dipakaikan ya al mutakallim. Kalau ya al mutakallim ini, kalau dalam bahasa Inggris, ya, biasa dikenal dengan my gitu ya, my, ya. Misalnya kolamun ini kan isim ya, ya. Kalau kita masukkan ya ul mutakallim berarti apa? Kolami. Ya, jadi kolamun sebuah pena. Ya, kalau kolami berarti apa? My pen. Jadi kepemilikan ya al-mutakallim. Ya, taib. Saburatun. Ya, saburatun. Papan tulis. Masukkan ya al-mutakallim berarti saburati. Ya, baitun. Sebuah rumah. Masukkan ya al-mutakallim berarti baiti. Jadi ya lil mutakallim. Jadi menunjukkan kepemilikan, ya. Jadi ismun ismi. Itu bisa semuanya. Yang penting isim. Kalau fi'il kata kerja enggak boleh. Ya. Jadi yang boleh masukkan di ya al mutakallim ini adalah isim. Ya, seperti itu. Taib. Lanjut. Naam, kaifa? Kaifa artinya kaifa apa? Kaif artinya apa? Gak apa-apa ya, kita bahas satu-satu maknanya biar paham. Kaif artinya apa? Ya, kalau dalam bahasa Inggris how, ya. Kaif. Kemudian haluka, ya. Haluka. Ya. Di sini juga bukan satu kata ini ya, dari kata halun. Halun dan kaf. Kaf ini nanti disebut sebagai domirun muttasil, ya. Domirun muttasil. Kaf ini begini. Ya. Halun dari kata halun, ya. Kemudian kaf. Kaf ini domirun muttasil. Domir itu artinya kata ganti, muttasil yang bersambung. Jadi haluka. Jadi perhatikan ya. Ya, perhatikan. Ya, jadi hal dan kaf. Haluka. Ya, dhamir muttasil. Nah, hal ini hal sudah jadi bahasa Indonesia. Ya. Jadi hal-hal yang antum tahu, ya, itu diambil dari kata halun, ya. Taib, haluka artinya apa? Halun keadaan. Kemudian kaf ini dhamir namanya, kata ganti untuk satu orang orang kedua laki-laki, ya. Jadi haluka, ya. Nanti kalau perempuan ada lagi, nanti akan kita pelajari setelah ini. Untuk dua orang perempuan ada lagi, untuk tiga orang perempuan atau lebih, ya, juga ada laki-laki juga seperti itu, dua orang laki-laki, tiga orang, dan seterusnya. Itu nanti akan ada semua domir-domirnya yang sesuai, ya, yang sesuai, ya. Taib, makanya belajar bahasa Arab itu harus sabar, ya. Kalau nggak sabar, besok-besok nih, mulanya 20, ya, minggu depan 19, ya, 18, akhirnya tersisa berapa? 4 orang, ya, tapi nggak apa-apa, insya Allah 4 orang juga. Ya, kalau Allah berikan taufik ya kita ajar gitu ya. Nah, itu namanya seleksi alam, ya. Itu namanya seleksi alam, insyaallah. Mudah-mudahan sampai seterusnya seperti ini, ya. Taib, karena ini masih mungkin masih gampang. Oh, gampang kok gitu, ya. Perhatikan Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, beliau dalam syarah Al-Ajrumiyah beliau mengatakan, ya, al-arabiyatu awwaluha sa'bah. Bahasa Arab itu kata beliau awalnya doang yang susah. Ya. Wa akhiruha sahla, akan tetapi endingnya akhirnya pasti apa? Gampang. Tapi antum harus melalui proses ini, proses bersusah-susah dahulu. Ya. Bersusah-susah dahulu. Berakit-rakit apa? Itu pepatah itulah seperti itu, ya. Antum harus melalui proses itu dulu. Ya. Jadi kata beliau al-arabiyatu awwaluha sa'bah. Ya, jadi awalnya susah, kemudian akhirnya apa? Akhirnya insyaallah gampang, ya. Wallahu taala alam bisawab. Kita cukupkan sampai di sini, ya. Insyaallah kita ketemu lagi pekan depan, insyaallah di hari, di jam, dan di frekuensi yang sama. Wallahu taala alam bisawab. Mohon maaf jika ada yang salah. Yang salah itu dari anak pribadi, dari syaitan, dan dari lemahnya ilmu. Yang benar itu semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang salah, apa yang keliru yang ana ucapkan, Allah dan Rasulnya berlepas diri dari kekeliruan tersebut. Kita tutup dengan doa. Subhanakallahumma bihamdik, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Hadaniyallahu ayyakum, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.